Afan Ustadz minta nasihatnya untuk santri yang masih merayakan ulang tahun temannya. Jazakallahu khaira. Nah, subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Perayaan ulang tahun atau hari ini sudah dihias namanya dengan milad seolah-olah islami. Barakallahu fikum. Perlu diketahui sekali lagi, ritual-ritual atau acara-acara kegiatan-kegiatan ini tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabat. Padahal kalau harus merayakan ulang tahun yang paling berhak dilayakan ulang tahun Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya kehidupan kepada kita dan membawa kendaraan untuk kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Harusnya Rasul yang paling berhak untuk kita rayakan hari lahirnya. Tapi para sahabat tidak pernah sekalipun merayakan hari lahir Rasul alaihi salatu wasallam. Walaupun kita harus senang dengan kelahiran Rasul, harus senang. Bayangkan kalau Rasul enggak lahir, kita menjadi umat jahiliyah. Barakallahu fikum. Namun para sahabat menahan diri, jangan sampai terbawa hawa nafsu. Rasul enggak mengajarkan demikian. Barakallahu fikum. Maka kalau penghuni surga saja, yaitu para sahabat, tidak pernah merayakan makhluk terbaik di muka bumi ini, merayakan hari kelahiran makhluk terbaik di muka bumi yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, lalu apa pentingnya, apa urgennya untuk kita merayakan ulang tahun seseorang yang belum ada jaminan surga? Walaupun dia ada jaminan surga, tidak berhak kita merayakannya. Karena kita tidak ajarkan demikian. Maka ketahuilah, ya barakallahu fikum, kita khawatir perayaan yang seperti ini minimalnya kita terjatuh kepada tasyabbuh bil kuffar. Ya. Menyerupai orang-orang kafir. Karena perayaan-perayaan seperti ini bukan dari Islam. Contoh, ya, perayaan Natal itu kan memperingati hari kelahiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Menurut versi mereka, Yesus. Hari Paskah itu kan memperingati hari naiknya, ya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mereka rayakan. Lah kok Islam merayakan hari kelahiran Nabi alaihissalatu wassalam dengan disebut maulid. Lah kok Islam merayakan Isra Mi'raj dengan kenaikan Rasul alaihissalatu wassalam ke Sidratul Muntaha. Ya, ini bukan ajaran Islam. Rasul dan para sahabatnya tidak pernah merayakan akan hal itu. Nah, jadi Rasul saja yang paling mulia, tidak pernah ada yang merayakan rasa senang di dalam hati dan dengan perbuatan, dengan menjalankan sunnahnya. Itu baru pembuktian. Barakallahu fikum. Apalagi kita merayakan ulang tahun teman-teman kita. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kita khawatir ini jatuh kepada tasyabbuh bil kuffar. Ya, menyerupai orang-orang kafir, maka tinggalkan sudah. Ya, kalaupun dia misalnya berulang tahun, dia ingatkan, "Eh, Mas, aku ulang tahun loh besok." Bukan dengan mereka, "Eh, selamat ulang tahun ya." Ulang tahun itu jangan diselamati. Justru ulang tahun itu adalah makin berkurangnya usia, makin mendekati kematian. Sehingga nasihatnya adalah tub ilallah. Bertaubatlah kepada Allah. Ya, dengan bertambahnya usia berarti kematian makin mendekat. Ya, maka yuk, ya, saya mengingatkan diri saya pribadi dan kepada kamu untuk kita kembali bersemangat beribadah kepada Allah, bukan dengan merayakan makan-makan segala traktir-traktiran, tidak perlu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, ini mungkin yang bisa menjadi jawaban dari kami. Wallahu taala alam bisawab, wallahu taala alim bisawab. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai hamba-hamba yang diampuni segala dosa-dosanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mempertemukan kita dengan kematian yang husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di tempat yang terbaik di sisinya, fi jannatil firdausil a'la. Amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.